Mending golek kerjo ketimbang kue ngemis, ngejar-ngejar weto anra wis-wis. Tunggo lan percoyo lan ojo egois, nek usoho mesti olihe sing manis. Kue ditinggal wong weto saben wengi nangis, urip iku ojo wedi takdire wis ditulis. Kudu usoho poso Senin Kemis, mendingan loro untuk ketimbang kue ngemis.